mati pisi yang siang bolong awi tiki sangat tak kotor hampir lupa dia hampir mau lupa berani mampu hati mampu selalu rajin beribadah. Sangat